Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap bait-bait qasidah al-ha'iyah yang disusun oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bait yang ke-18 sampai 20 di mana Syekh Hafidz bin Ahmad rahimahullah mengingatkan kita tentang suatu hari pada yaumul kiamah ketika para hamba akan dibalas apa yang telah mereka amalkan di kehidupan dunia. Pada hari itu tidak ada lagi amalan, yang ada adalah hari pembalasan terhadap segala apa yang diamalkan oleh setiap hamba. Maka orang-orang yang menelantarkan apa yang mereka miliki di kehidupan dunia dari waktu-waktu, ya, mereka akan berangan-angan seandainya mereka bisa menebus keselamatan diri mereka pada hari itu, ya, dengan segala sesuatu yang mereka miliki dahulu di dunia, apakah harta, keluarga, kemudian menjadikan mereka selamat pada hari itu, niscaya mereka akan lakukan. Namun, hal itu semua tidak bermanfaat. Wa yauma tuwaffa kullu nafsin bikasbiha tawaddu fida'an laubaniha wa maliha. Pada hari ketika setiap jiwa akan dibalas setiap usahanya, maka dia pun berharap untuk bisa menebus keselamatan diri mereka meskipun dengan anaknya, meskipun dengan hartanya. Wa ta'khudhu imma bil yamin kitabaha idza ahsanat aw zidda dzashimaliha. Maka pada hari itu dia akan mengambil catatan amalan kebaikannya atau amalan keburukannya, catatan setiap apa yang diamalkan di kehidupan dunia dengan tangan kanannya jika dia berbuat ihsan di kehidupan dunia, atau sebaliknya dia akan mengambil dengan tangan kirinya dari arah kirinya ketika dia tidak berbuat ihsan ketika di dunia. Wa yabdul ladaiha ma asarrat wa a'lanat, maka akan nampak pada hari itu di sisinya apa yang dahulu dia sembunyikan ataupun yang dia nampakkan. Wa ma qaddamat min qawliha wa fi'aliha, dan apa yang dia lakukan dari perbuatan dia ataupun ucapan dia. Kita sampai pada ucapan Syekh Zaid bin Hadi Fidallahu ta'ala. Beliau mengatakan, yauma yub'atharu ma fil kubur wa yuhassalu ma fis sudur. Pada hari itu, hari kiamat, adalah suatu hari di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka. Kemudian akan dikeluarkan apa yang ada di dalam dada mereka. Akan dinampakkan. Makna dari ucapan beliau ini disebutkan dalam surat Al-Adiyat. Yauma yajma'ullah fihi al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahidin khufatan uratan ghurlan. Pada hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan makhluk manusia, jin, ya, dari awalnya sampai akhirnya dalam satu lembah, satu dataran, ya. Dalam keadaan mereka tidak beralas kaki. Mereka belum berkhitan, mereka tidak berpakaian dan belum berkhitan. Yang fuduhumul basar, ya. Mata mereka, ya, bisa menembus sejauh mata memandang, yakni dataran yang rata. Wa yasma'uhumud da'i, ya. Mereka pun mendengar seruan, absaruhum sakhisatun ila sama' qad danat asy-syamsu min ru'usihim qadra mail aw milain. Maka pandangan-pandangan mereka mengarah ke atas, ya. Dan pada saat itu matahari direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. mendekati kepala-kepala mereka sejarak 1 mil atau 2 mil. Wa aljamahum al-arak. Mereka ditenggelamkan oleh keringat mereka sendiri. Wa istadda bihimul karbu. Kesulitan ya, pada hari itu sangat berat. Wa yanzilu Rabbu ta'ala li fasil qada' bainal khalaik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turun untuk memutuskan ya, perkara di antara para makhluk. Yakni ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam telah bersujud. Memohon, ya, memuji Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah manusia dibangkitkan dari kubur mereka, mengalami masa penantian yang panjang, dan tidak mengetahui kapan diputuskan urusan mereka, mereka mendatangi para nabi. Ya. Maka yang terakhir mereka datangi adalah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam sujud, menyungkur, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah, memohon untuk segera, ya, untuk segera diputuskan perkara di antara para hamba. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala turun, ya. Fa'akhidu kitabihi biyaminih ilal jannah. Maka orang yang mengambil catatan amalan kebaikannya dengan tangan kanannya, ya, dari arah kanannya, niscaya tempat kembalinya adalah surga. Wa akhidu kitabihi bishimalih ilan nar wa bi'sal qarar. Dan orang yang mengambil catatan amalannya dari arah kirinya, maka niscaya tempat kembalinya adalah neraka. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal, tempat menetap. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari arah kanannya, maka niscaya dia akan mendapatkan perhitungan yang mudah. Ya. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Dan dia pun kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang menerima catatan amalannya dari arah belakangnya, maka niscaya dia akan menyeru, celaka aku. Ya. Dan tempat kembalinya adalah api neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura dahulu. Dia adalah orang yang senantiasa penuh dengan kegembiraan di tengah-tengah keluarganya. Ya. Dalam keadaan dia lalai tentang kehidupan akhirah. Innahu dhanna an la yahur. Dia menyangka dia tidak akan mengalami masa-masa itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan sungguh Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha melihat apa yang dahulu dia lakukan. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-15. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fayakuluha umukra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari arah kanannya, maka niscaya dia akan mengatakan, lihatlah, bacalah ini catatan amalanku. Ya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sungguh aku yakin, aku akan menemui hari perhitungan amalan. Fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhai, fi jannatin aliyah, dalam surga-surga yang tinggi, kutufu hadaniyah, ya, buah-buahnya mudah rendah untuk dipetik, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, maka makanlah, minumlah, ya, dengan penuh kegembiraan, disebabkan dengan apa yang dahulu kalian amalkan. Ya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, fayakulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya dari arah kirinya, maka niscaya dia akan mengatakan, duhai seandainya aku tidak diberikan catatan amalan ini, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa perhitungan dari amalanku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai seandainya kematian itu menjadi pemutus segala perkara. Ma agna anni maliyah. Ya. Hartaku tidak akan bisa melindungi aku. Halaka anni sultaniyah. Demikian pula, kekuasaanku telah hilang. Khudhuhu faghulluh. Maka dikatakan terhadap orang tersebut, tangkap dia. Ya, belenggu dia. Summal jahim asalluh. Kemudian masukkan dia ke dalam al-jahim. Summa fi silsilatin daruha sab'una dira'an fasluhu. Kemudian, ya, ikat dia dengan rantai yang panjangnya sepanjang 70 dira', 70 hasta. Ya. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sungguh dahulu dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Demikian pula, dia tidak menghasung untuk memberi makan orang-orang miskin. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unukih, wa nukhriju lahu yawmal kiyamati kitaban yalqahu mansura. Ikra' kitabat kafa binafsikal yawma alika hasiba. Dan setiap manusia telah kami tetapkan, ya, amalannya, ya, telah kami catat amalannya, ya, di tengkuknya, ya, di lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal kiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan akan kami keluarkan catatan amalan itu pada hari kiamat, ya, dalam keadaan dia mendapatkan itu tersebar, ya. Maka bacalah kitabmu, catatan amalanmu, maka cukuplah dirimu pada hari ini yang akan menghitungnya. Yakni dia pun bisa melihat semua catatan amalan yang dia lakukan di dunia, apakah kebaikan atau keburukan, ya, tidak tersamarkan baginya pada hari itu, ya. Fataro kullu nafsin ma akhdarat, maka setiap jiwa akan melihat apa yang dahulu dia telah hadirkan, telah amalkan. Wa yadharu laha ma qaddamat wa akharat, dan akan nampak baginya apa yang dahulu dia telah lakukan atau dia tidak lakukan. La tafkitu minhu fatilan wala kitmiran, tidak terluputkan, ya, darinya di dalam catatan amalan tersebut, ya, satu amalan yang seukuran fatilah, satu titik pada biji kurma. Ya, fatilan, satu titik kecil pada punggung biji kurma. Walakit miron, demikian pula seukuran kulit ari dari biji kurma. Bal wajadu ma'amilu hadiran walayat limurabuka ahada. Bahkan mereka mendapatkan apa yang dahulu mereka amalkan itu hadir di hadapannya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim terhadap seorang pun. Ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin mukhdara, wa ma'amilat min su'in tawaddu, law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya. Pada hari setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dia amalkan dari kebaikan itu ada di hadapannya. Demikian pula apa yang diamalkan dari kejelekan. Maka setiap jiwa akan berharap seandainya antara mereka pada hari itu dengan, ya, antara mereka dengan hari itu, ya, sejauh-jauhnya, ya, ada jarak yang sangat jauh, ya. Wa khina idin la yujadil juhdu wal ingkar, ya. Pada hari itu tidak bermanfaat, ya, penentangan, pengingkaran, ya. Wala yukbalul jidal wala yang faul iktidar, tidak diterima pada hari itu perdebatan, tidak pula bermanfaat udur yang disampaikan pada hari itu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Pada hari itu, setiap jiwa akan berusaha untuk memberikan pembelaan terhadap dirinya. Namun, itu semua tidak bermanfaat. Ya. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa yauma yukhsyaru a'da'ullah ilan nar fahum yuza'un. Dan pada hari ketika mereka, ketika musuh-musuh Allah dibangkitkan, dikiring menuju neraka, ya, mereka dikumpulkan, Hatta iza maja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bimakanu ya'malun. Sampai ketika mereka berada di hadapan neraka, ya, maka pendengaran mereka, mata-mata yang mereka miliki, kulit-kulit mereka bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka amalkan. Ya. Ini mengapa tidak lagi bermanfaat pembelaan pada hari itu. Alasan pada hari itu. Kenapa? Karena bagian dari tubuh mereka, pendengarannya, matanya, kulitnya, semuanya bersaksi atas amalan yang dia lakukan. Waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Maka mereka mengatakan kepada kulit-kulitnya, mengapa kalian bersaksi yang bisa menjatuhkan kami? Qalu antakana Allah alladhi antaka kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. Maka mereka mengatakan, yakni kulit-kulit mereka, bagian-bagian tubuh mereka yang menjadi saksi, mengatakan, yang menjadikan kami berbicara adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang menjadikan segala sesuatu mampu berbicara. Ya. Dialah zat yang menciptakan kalian pertama kali, dan hanya kepadanyalah kalian akan kembali. Wa fi ma'na taqaddama qala an-nazim. Dan pada makna yang telah disebutkan, penulis bait qasidah Al-Ha'iyah Syekh Hafidz Al-Hakami mengatakan dalam bait yang ke-21, bi aidil kiramil katibin musattarun falam yukni anha udruha wa jidaluha. Maka di hadapan dia ada para malaikat yang mencatat sehingga tidak bermanfaat pada hari itu terhadap setiap jiwa, udurnya demikian pula pembelaannya. Ya. Maka setiap apa yang dilakukan oleh setiap hamba dari ucapan atau perbuatan, semuanya telah ditulis oleh para malaikat. Ya, para malaikat. Ya. Ma yalfidu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidaklah setiap yang dilafadzkan dari sebuah ucapan, melainkan di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menugaskan kepada malaikat untuk mencatat setiap amalan, menyalinnya. Maka mereka pun mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, mencatat setiap apa yang diucapkan dan dia lakukan. Ya. Allah berfirman, Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Setiap umat akan diseru, dipanggil untuk melihat catatan amalannya pada hari itu. Untuk apa? Untuk dibalas. Kalian akan dibalas dengan apa yang dahulu kalian amalkan. Hadza kitabuna yang tiku alaikum bilhaq. Ini adalah catatan amalan kami. Ia akan menceritakan kepada kalian dengan benar. Inna kunna nansangsihu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami telah menyalinnya. Menyalin apa yang dahulu kalian amalkan. Yakni dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk mencatat setiap amalan para hamba. Ya. Maka tidaklah bermanfaat falam yukni anha udruha wa jidaluha. Maka tidaklah bermanfaat pada hari itu, udzur yang diucapkan oleh setiap hamba, demikian pula pembelaannya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada hari itu adalah hari pembalasan. Ya. Kata Syekh Zaid bin Hadi, al-makna anna Allah tabaraka wa ta'ala qad wakala bil-ibadi malaikatan kiraman katibina ya'lamuna ma yaf'alun. Maknanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah menugaskan atas setiap hamba para malaikat yang mulia yang mencatat apa yang mereka amalkan, ya, yang mereka mengetahui apa yang mereka amalkan. Tugas mereka para malaikat adalah mencatat kebaikan dan keburukan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan yang dilafadzkan melainkan di sisinya ada malaikat yang mengawasi. Famahma utiyal abdu min quwatin minal jidal, maka bagaimanapun seorang hamba diberikan kemampuan untuk berjidal, berdebat, memberikan pembelaan atas dirinya. Wa mahma balagha min ghayati fil bayan, min ghayatin fil bayan, dan bagaimanapun seorang itu bisa memiliki penjelasan yang sangat gamblang, ya, sangat jelas di dalam menjelaskan segala sesuatu. Fa innahu sayakifu amama maulahu, ya, ka'iban nafsi khiran, maka niscaya dia akan berdiri terdiam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam keadaan kebingungan. Malam yukhalifu at-tawqif, malam yukhalifu taufik min rabbil karimil rahman, ya, selama, ya, dia tidak diberikan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia lagi maha rahmah, ya. Kemudian Syekh Hafid bin Ahmad Al-Hakami mengatakan dalam bait syairnya yang ke-22, hunalika tadri ribhaha wa khasaraha, maka di tempat itu, ya, setiap jiwa akan mengetahui, ya, apakah dia beruntung atau dia merugi, ya. Wa idzaka talqa ma ilaihi maluha, ya, dan pada saat itu, ya, dia akan bertemu, dia akan mengetahui, ya, apa yang menjadi tempat kembalinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan terhadap orang-orang yang berbuat ihsan dengan al husna, dengan kebaikan pula, yaitu al jannah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan dari orang yang berbuat ihsan adalah perbuatan ihsan pula. Adapun orang yang berbuat keburukan, maka tempat kembalinya adalah hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kerugian. Summa kana akibatal ladzina asau su'a. Su'a, ya. Summa kana akibatal ladzina asau su'a. Kemudian akibat dari orang-orang yang berbuat buruk adalah keburukan pula, ya. Fa in taku min ahli sa'adati wa tuqa, kata Syekh Hafidz bin Ahmad dalam bait yang ke-23, maka jika engkau termasuk orang atau setiap jiwa yang termasuk dari golongan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, ditetapkan mendapatkan kebahagiaan, wa tuqa, dan golongan orang-orang yang bertakwa, fa inna lahal husna bi husni fi'aliha, maka dia akan mendapatkan al husna disebabkan karena bagusnya apa yang dahulu dia amalkan, ya. Tafuzu bi jannatin na'im wa khuriha, maka dia mendapatkan keberuntungan dengan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan disertai dengan bidadari yang ada di dalamnya. Wa tukhbaru fi raudhatiha wa dilaliha, maka dia diberikan berbagai macam nikmat di dalam taman-taman. Demikian pula naungan-naungan surga. Wa turzaku mimma tashtahi min na'imiha, dia diberikan rezeki dari apa-apa yang diinginkan, ya, yang dia inginkan dari berbagai nikmat. Wa tashrabu min tasmim mintas nimiha wa zulaliha, dan dia pun minum dari minuman yang terbaik, ya, yang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa mizajuhum min tasnim, ya, dan campuran dari minuman mereka dalam jannah adalah tasnim, ya, tasnim, dan itu adalah minuman yang terbaik di dalam jannah, ya, dan itu khusus untuk orang-orang yang masuk dalam golongan al-muqarrabin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mizajuhum min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun, ya, yang itu berasal dari mata air yang diminum oleh orang-orang yang muqarrabun, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena amalan kebaikan yang mereka lakukan. Kemudian Syekh Hafidz bin Ahmad mengatakan, wa inna lahum yaumal mazidi la mau'idan, dan sungguh mereka memiliki suatu hari, ya, di mana mereka mendapatkan tambahan kenikmatan yang ditunggu-tunggu. Ziyadatan zulfa ghairuhum la yanaluha, sebagai tambahan nikmat, ya, tambahan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diraih oleh selainnya. Wujuhun ila wajhil ilahi nawadhiru, ya, dan wajah-wajah mereka, ya, menatap, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Laqad tala ma bidam'i kana btila'uha, dan sungguh telah panjang, ya, air mata mereka, ya, masa-masa di mana air mereka terus mengalir, ya, ketika menjalani ujian di kehidupan dunia. Ya. Tajallalah Rabbu Ar-Rahimu Musalliman, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kemudian mengucapkan salam kepada para hamba. Fayazdadu min dzaka at-tajalli jimaluha, maka bertambahlah dengan sebab ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di hadapan para hambanya, ya, akan menambahkan pada hambanya keindahannya, ya. Maka ini merupakan nikmat yang paling besar yang akan didapatkan oleh penduduk surga, yaitu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksudkan dengan aziyadah, tambahan nikmat yang ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, mereka akan mendapatkan al-husna, ya, kebaikan, segala nikmat yang ada dalam jannah. Demikian pula ziyadah, adanya tambahan. Ya. Wa inna lahum yaumal mazidi la mau'idha, kata si Hafidz. Dan sungguh pada hari itu mereka memiliki al-mazid, yang disyaratkan dalam ayat yang telah kita sebutkan. Ya. Yaitu tambahan nikmat, yang itu merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ya. Hari apa itu? Disebutkan oleh para ulama, hari Jumat. Ya. Hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan ahli surga, ahli jannah, ya. Ya. Memuliakan mereka dengan bisa melihat kepadanya, ya. Sebagaimana hal itu sahih disebutkan dalam hadis, wa nahnu nad'uhu fil akhirah yaumal mazid, ya. Dan kami, ya, menyebutkan kata Jibril alaihi salatu wasalam, dan kami menyeru mereka pada kehidupan akhirah, ya, kepada suatu hari di mana mereka akan mendapatkan al-mazid, yaitu suatu hari di mana mereka akan mendapatkan tambahan nikmat, yaitu dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, ya, dan dihukumi jayyid sanadnya oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Beliau mengatakan, falaisu hum fil jannah bi aswakin ila syai'in minhum ila yaumil jum'ah. Tidaklah ada bagi mereka di surga sesuatu yang lebih dirindukan, ya, selain hari Jum'ah. Liyazdadu minhu karomatan, ya. Yang demikian itu agar bertambah kemuliaan mereka. Liyazdadu nadron ila wajhihi azza wa jalla. Demikian pun agar bertambah, ya, nikmat bagi mereka dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan si Hafidh makna ziyadata zulfa. Ya. Yakni mereka mendapatkan tambahan pemuliaan. Ya. Mendapatkan nikmat yang lebih tinggi lagi. Ya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka di dalam al-jannah. Dengan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, demikian pula belum terpetik dalam kalbu manusia. Ya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan melihat wajahnya. Ya. Adapun, kata si Hafidh, ghairuhum la yanaluhum. Adapun selainnya, tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan pada hari itu. Ya. Dari kalangan orang-orang kafir. Ya. Demikian pula, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kalian akan melihat bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Fa in istata'tum alla tuqlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salati qabla ghurubi syamsi faf'alu. Ya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan dari salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, ya. Demikian pula terlewatkan dari salat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Ini di antara amalan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Kemudian kata Syekh Hafidz bin Ahmad, wujuhun ila wajhil ilahi nawaziru. Ya. Wajah-wajah, yakni wajah-wajah orang beriman pada hari itu adalah memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Laqad tala ma bidam'i kana ibtila'uha. Ya. Sungguh telah panjang. Ya. Apa yang dahulu mereka lakukan dari, yakni pada saat ketika air mata mereka mengalir, ketika mereka menjalani ujian di kehidupan dunia. Ya. Ya. Air mata mereka mengalir disebabkan karena rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rindu untuk memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang beriman di kehidupan dunia. Ya. Hati mereka terikat, ya. Hati mereka cinta, rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang akan memudahkan mereka, menjadi jalan wasilah mereka untuk bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan amalannya, dengan ucapannya, dengan doa-doa yang mereka sebutkan. Ya. Dan di antara potongan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dibaca ketika sujud. Ya. Dan dibaca oleh Ammar bin Yasir. Di antara potongan doa tersebut, wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhika wa syuqqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudhirrah wala fitnatin mudillah. Ya. Dan aku meminta kepadamu untuk mendapatkan kelezatan memandang wajahmu ya Allah, dan kerinduan untuk bertemu denganmu, ya, tanpa mendapatkan kemudaratan, kesulitan, ya, kesulitan yang mendatangkan mudarat atas diriku. Demikian pula fitnah yang menyesatkan. Ya. Kemudian Syekh Hafidz mengatakan dalam bait yang ke-28, ya, tajallalah Rabbur Rahimu musalliman. Ya. Pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala zat yang marahmah, ya, menampakkan dirinya kemudian mengucapkan salam kepada para hambanya. Fayazdatu min dhalika tajalli jimaluha. Kemudian menyebabkan bertambah indah wajah para hamba yang memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disalatkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, salamun qawla mir rabbir rahim. Ucapan pada hari itu adalah salam. Itu merupakan ucapan dari Rabb yang maha rahmah. Ya. Disarankan oleh Syekh Hafidz dalam Ar-Rabbur Rahimu Musalliman. Ya. Kemudian Syekh Hafidz bin Ahmad mengatakan, bimak'adi sidkin khabbadal jaru rabbuhum. Ya. Bimak'adi sidkin khabbadal jaru rabbuhum wadari khuludin lam yakhafu zawalaha. Ya. Makna bimak'adi sidkin, maknanya adalah tempat yang ada di dalam jannah. Ya. Tempat yang ada di dalam jannah. Dinamakan, ya, ini disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin indal malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Fi maq'adi sidqin, dalam tempat-tempat yang maq'adi sidqin, ya, indal malikin muqtadir, ya. Dinamakan jannah dengan maq'ad sidqin, ya, karena itu adalah tempat di mana akan didapatkan segala sesuatu dari kebaikan. Akan didapatkan segala nikmat dengan mudah. Didapatkan pada tempat itu segala sesuatu yang menyejukkan mata. Ya. Dan termasuk dari nikmat tersebut adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Habib mengatakan dari makna habbadal jaru rabbuhum, ya. Habbadal jaru rabbuhum, penduduk surga, ya, mereka memiliki tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara yang menunjukkan, ya, hal itu adalah doa yang disebutkan oleh istrinya Fir'aun, ya. It qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah yang ada di dalam surga. Maka berkata para ulama, ya, yang diminta, yang dipilih oleh istrinya Fir'aun, ya, dalam doanya, ya, adalah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meminta rumah, ya. Disebutkan dalam lafaz it qalat rabbibni li indaka baitan fil jannah, ya. Dia mengatakan, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu. Yang pertama kali diminta adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum minta rumah di dalam surga, ya. Maka kaum mukminin, orang-orang yang beriman, ahlul jannah, mereka memiliki tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa dari khuludin lam yakhafu zawalaha. Demikian pula sebuah tempat tinggal yang kekal, yang dia tidak mengkhawatirkan untuk hilang, untuk lenyap. Fawakiha mimma taladu ain uyunuha. Mimma taladu uyunuhum. Buah-buahannya merupakan buah-buahan yang menjadikan nikmat mata-mata yang memandangnya. Wa tatridul anharu baina khilaliha. Demikian pula sungainya mengalir di sela-selanya. Ala sururin maudunatin summa furshuhum kama qala fihi rabbuna wasifan laha. Kemudian, ya, tempat-tempat tidur mereka, ya, itu merupakan sesuatu yang berasal dari sutra-sutra yang lembut dan tebal, ya. Summa fursuhum, ya, kemudian tempat pembaringannya, ya, surur, tempat duduknya, ya. Kemudian tempat tidur mereka sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, batainuha istabrakun kaifa dhannukum zawahiruha la muntaha li jimaliha, ya. Apa yang tersembunyi di dalamnya, dalam kasur-kasur tempat tidur mereka, ya, di dalamnya itu merupakan sutra yang lembut, yang tebal, yang berlapis-lapis. Lalu bagaimana persangkaan kalian dengan apa yang nampaknya, apa yang terlihat? Dan itu merupakan sesuatu yang tidak terhingga keindahannya. Ya. Tidak terhingga keindahannya. Ini disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala sururin maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka berada di dalam tempat-tempat pembaringan maudunah, ya. Maudunah, mana maudunah? Ya. Adalah tempat duduk mereka itu, ya, maudunah, tempat duduk mereka itu dihiasi dengan emas, demikian pula permata, ya. Dan ini merupakan dari puncak keindahan, ya. Kesempurnaan, keindahan, ya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Summa fursuhum, kata Syekh Hafidz, kemudian tempat-tempat pembaringannya, kasur-kasurnya, ya. Batainuha istabrak, ya. Dalamnya itu, ya, sesuatu yang tersembunyi itu istabrak, ya. Yaitu kain sutra yang tebal. Muttaqiina 'ala fursin batainuha min istabrak wa janal jannatain idhan. Disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka duduk berbaling di kasur-kasur yang dalamnya itu dari kain-kain sutra yang tebal. Kaifa dhannukum dawahiruha? Lalu bagaimana persangkaan kalian dengan apa yang nampak? Kalau dalamnya adalah sutra yang lembut, yang indah, yang tebal, yang berlapis-lapis, lalu bagaimana dengan yang nampak? Ya. Bagaimana dengan yang nampak? Diriwayatkan dari sebagian para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, demikian pula Abu Hurairah, ya. Ketika mereka mengatakan tentang ayat ini, qad ukhbirtum bil batain, sungguh kalian telah dikabarkan tentang dalamnya tempat pembaringan penduduk surga. Fa kaifa law akhbartum bidzawahir, lalu bagaimana jika kalian ukhbirtum bidzawahir, kalian diberitakan dengan yang nampak? Kata Syekh Hafidz, la muntaha li jamaliha, maka keindahannya tentunya adalah sesuatu yang tidak terhingga, tidak terbatas, ya. Yang ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, maka tidaklah setiap jiwa akan mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari segala sesuatu yang menyejukkan pandangan mata. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.